Mamburono pindah mrene kaya-kaya manuk putih hilang, manuk putih hilang ibaraté mangan wis parek lakoni sengsara. Sapa ngerti aku bisa urip mulya. Awan bengi, udan panas nyambut gawe. Yo tak lakoni, yo tak lakoni. Aku ora gelo urip sing kaya ngene. Nanging gelo pacarku dikondol iku koe sing tak tresnani ninggalne aku. Wis urip nelongso ditambah kuciwa wulan ngarep pacarku dilamar duda. Duh Gusti kok kaya ngene. Awan bengi, udan panas nyambut gawe. Yo tak lakoni, yo tak lakoni. Aku ora gelo urip sing kaya ngene. Nanging gelo pacarku dikondol. Jiwa wulan ngarep pacarku dilamar duda. Duda anak limo, pantes iku wong tuwamu. Dunya brono kan dadi pilihanmu. Limang tahun ning kontrakan Mapurono pindah mrene kaya-kaya manuk putih hilang, manuk putih hilang ibaraté mangan wis parek lakoni sengsara. Sapa ngerti aku bisa urip mulya.